Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Ini sesi yang ke-8 dari pembahasan Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Halil. Kita telah memasuki pembahasan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Iya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditampakkan kepada beliau umat-umat, faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dikatakan kepada beliau, itulah umatmu, dan bersama mereka ada 70 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Jadi yang disebutkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu menunjukkan keutamaan. Menunjukkan apa? Keutamaan. Ya. Ada kadang sebagian orang yang mengatakan orang kafir katanya itu tidak dihisap lagi karena sudah dipastikan dia masuk neraka. Makanya langsung masuk neraka saja. Tidak ada hisap. Langsung diadab. Ya, ini keliru ya. Sebab hisap itu bagian dari apa? Bagian dari siksaan. Hisab kan ngantri, ditanya, ya kan? Karena itu dalam hadis dikatakan waman nukishal hisaba udzib. Siapa yang hisabnya dipertanyakan, dia pasti kena siksaan, ya kena adab. Karena bagian dari orang yang dihisab, ditanya dan seterusnya. Maka orang kafir itu dihisab, namanya hisab takrir, ya, hisab takrir. Ya, kamu lakukan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu hisab namanya. Jelas ya? Bukan dihisab dalam artian diperbandingkan antara yang baik dan buruknya. Karena orang kafir tidak ada yang baiknya. Semuanya hanya apa? Amalan buruk yang dia punya. Tapi dihisab takrir. Nah, hisab itu bentuk dari adab. Itu orang kafir kena. Iya. Karena itu ayat, jangan disalahpahami ya, ayat di surah Al-Kahfi, kadang dibaca oleh sebagian orang. Apa namanya? Falanukimulahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan timbangan untuknya pada hari kiamat. Katanya tidak dihisab. Nah, itu tidak ditegakkan timbangan, maksudnya amalannya itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan yu'ta birrajuli samini yaumal qiyamah fala yuzanu indallahi janaha ba'udha, akan didatangkan seorang laki-laki yang gemuk pada hari kiamat dan timbangannya tidak senilai dengan sayap nyamuk. Iya. Jadi dia enggak ada nilai, tidak ada harga. Baik. Di sini di umat ini, dari keutamaan umat Islam ini, di tengah mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini dari keistimewaan untuk umat, namanya khasaisul ummah, kehususan umat Islam ini. Dan umat Islam ini memiliki berbagai kehususan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, hanya diberikan kepada umat Islam saja. Iya. Dan ini ada buku-buku khusus ditulis oleh para ulama yang menerangkan tentang khasaisul ummah, kehususan-kehususan untuk umat ini. As-Suyuti itu punya kitab namanya Al-Khasaisul Kubra. Beliau terangkan tentang kehususan Nabi dan umatnya dalam 3 jilid. Iya, dalam 3 jilid. Ya, tapi ditahulah ya, As-Suyuti itu dia mengumpulkan dari segala hal. Biasanya begitu. Dia dikenal, digelari oleh sebagian ulama sebagai Hatibul Lail. Tahu Hatibul Lail? Hah? Pencari kayu bakar di malam hari. Tahu pencari kayu bakar di malam hari? gelap, gulita, dia cari kayu bakar, dia pegang yang panjang-panjang saja. Nah, ada panjang-panjang itu, masukkan. Yang panjang-panjang dapat ular, masukkan juga. Nah, itu hati boleh namanya. Itu perumpamaan dibuat untuk orang yang mengumpulkan apa saja yang dia dapat, mau baik, tidak baik, yang hadith kuat atau tidak kuat, semuanya disebutkan. Nah, itu disebut hati boleh dalam penggunaan ulama ahli hadith. Baik. Jadi maksudnya umat ini punya banyak kehususan dan keutamaan. Iya. Karena itu bersyukurlah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam ini. Itu karunia dan anugerah yang wajib untuk disyukuri. Kesyukuran terhadap nikmat, itulah yang membuat seseorang dijaga di atas nikmat itu. Baik. Jadi ada 70 ribu dikatakan di sini di dalam hadis. Ini 70 ribu ya. Datang di dalam riwayat yang lain. Ya, ada haditsnya yang lain di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa'adani Rabbi Subhanahu wa taala ayudkhilal jannata min ummati 70 alfan la hisaba alaihim wala adab. Ma'a kulli alfin ya 70 alfan. وثلاث حثيات من من حثيات ربي عز وجل. Ya. Kata beliau, saya dijanjikan oleh Rabbku Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala agar supaya memasukkan dari umatku 70 ribu orang. Tidak ada hisab atas mereka dan tidak ada adab. Kemudian dijanjikan bersamaku bersama setiap 1000 ditambah lagi 70 ribu. Ya, setiap 1000 ditambah berapa? 70 ribu. Berarti 70 ribu dibagi 1000. Hasilnya berapa? 70. 70 kali 70 ribu. Hah? Berapa itu? 4.900.000. Baik. 4.900.000. Kemudian ditambah lagi dengan 3 hathayat. Ya, hathayat itu cidukan. Kalau kita mengambil air pakai tangan begini, itu hathayat namanya. 3 cidukan dari cidukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memasukkan lagi tanpa ada batasan dengan 3 kali cidukan. Dan ini semuanya kita imani. Sebagaimana datangnya. Dan ini hadisnya sahih ya. Datang dari berbagai jalur, diterangkan oleh para ulama, diantara yang paling bagus mengumpulkan jalur-jalur riwayatnya adalah Imam Al-Busiri rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ithaf Al-Khiratil Mahara. Iya. Nah, dalam buku itu beliau uraikan jalur-jalur periwayatan. Iya. Baik. Ini Al-Busiri, bukan Al-Busiri penulis Qasidah Al-Burda itu, lain lagi. Ini Al-Busiri Imam Ahli Hadith. Iya. Jadi menunjukkan keutamaan yang sangat luas. Jadi semuanya kita iman ya. Hadith ini 70 ribu. Hadith lain juga syah di dalam hal tersebut. Bersama 70 ribu ada tambahannya berapa? Bersama setiap 1000 ada tambahannya lagi 70 ribu. Jadi totalnya menjadi 4.900.000. Ditambah dengan 3 cidukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Iya. Baik. Tapi yang paling penting di sini adalah apa? Kita mengenal sifat mereka. Nah, setelah Nabi mengucapkan ini, apa yang terjadi? Thumma nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri. Kemudian masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka manusia pun memperbincangkan tentang 70 ribu orang itu. Iya. Manusia berbicara, memperbincangkan tentang 70 ribu. Siapa nih? Nah, ini para sahabat ya. Mereka kalau mendengar hadis itu mendalami maknanya. Mereka bahas, diperbincangkan. Ya, ini hadith, diantara hadith-hadith yang menunjukkan tentang dasar mudhakarah, di kalangan para penuntut ilmu. Mudakara itu antara seorang yang belajar dengan yang lainnya saling bertanya, mengulangi pelajaran, mengingatkan, itu mudakara namanya. Dan hal yang seperti ini adalah sebab hidupnya ilmu. Adalah hal yang menyebabkan hidupnya ilmu. Sebagaimana kata Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa yang mendapatkan ilmu dan selalu dia mudzakarah, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Karena itulah kontinulah kamu, terus menuruslah mudzakarah terhadap ilmu. Karena hidupnya ilmu itu dengan banyak dimudzakarah. Dengan banyak dimudzakarah. Baik, itu yang menyebabkan ilmu itu hidup. Ya, sebab kalau tidak banyak dimudzakarah, orang kadang hafal, tapi sering dia lupa. Sering dia apa? Dia lupa. Nah, di bilis mudzakarah itulah. Biasanya orang fokus menyampaikan apa yang dia ini hafal atau apa yang dia ingat, dia keluarkan, akhirnya lebih membekas lagi di dalam hatinya. Baik, jadi para sahabat pun larut membicarakan siapa mereka ini. Ya, siapa mereka tersebut. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat berkata. Ada yang berkata, fala'allahumul ladina sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mungkin mereka itu adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang lainnya berkata, waqala ba'duhum fala'allahumul ladina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun terhadap Allah. Ya. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan beberapa kemungkinan lain. Ya. Perhatikan ya dari fikihnya para sahabat. Ketika Nabi mengatakan di antara umat ini ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu para sahabat langsung berpikir. Pikirannya apa? Apa amalan yang mereka lakukan? Nah, ini sudah fikih dari para sahabat. Menunjukkan bahwa sorga itu tidak didapatkan begitu saja. Keutamaan ini tidak datang begitu saja. Tapi ada amalan yang dia kerjakan. Harus ada dari ketaatan yang dia lakukan. Nah, karena itu diantara para sahabat ada yang berkata, oh ini mungkin orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Iya. Karena dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat ya, dikenal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang berkata barangkali ini orang yang lahir dalam keadaan muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, ini dikenal oleh para sahabat derajat yang tinggi. Lahir dalam keadaan Islam dan dia tumbuh sebagai seorang yang bertauhid tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, ini luar biasa. Jelas ya? Barangkali yang seperti ini. Nah, mereka sebut kemungkinan lain. Ya. Maka fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru fa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya. Maka mereka memberitahu kepada Nabi tentang apa yang mereka bicarakan. Fa qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Ini terdapat ya bagaimana Nabi itu dari metode beliau di dalam mendidik para sahabat. Beliau sampaikan dulu, ada dari umat ini 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, para sahabat sudah berpikir, sudah larut membicarakannya. Ya, setelah itu Nabi baru berikan jawabannya. Berikan siapa orangnya. Ini lebih mengena di dalam hati. Lebih mengena di dalam hati. Ya, baik. Dan ini dari metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pendidikan kepada para sahabat. Dan ini uslub bagus ya, dipakai di dalam mengajar, dipakai di dalam mendidik. Baik. Maka Nabi berkata, فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَأَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah dan tidak minta untuk dikai. Ya. dan tidak melakukan tatayur. Tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Empat sifat. Disebutkan di sini berapa sifat? Empat sifat mereka. Iya. Sifat yang pertama, humul ladina la yastarqun. Iya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Datang dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim, la yarqun, mereka yang tidak meruqyah. Tapi ini riwayat dianggap keliru ya oleh para ulama. Iya. Baik. Karena Rasulullah itu pernah meruqyah orang. Dan Nabi pernah diruqyah oleh Jibril. Nabi sendiri pernah diruqyah oleh Aisyah. Ya, dan Nabi pernah meruqyah sebagian sahabat. Jelas ya? Jadi kalau dia riwayat mereka yang tidak meruqyah, wah ini gawat juga ya riwayatnya. Jadi sama sekali tidak melakukan ruqyah. Dan ini bertentangan dengan hadis yang lain. Karena itu riwayat la yarkun ini dianggap ada kekeliruan. Yang benarnya riwayat la yastarkun. Mereka tidak minta diruqyah. Sebab itu kadar. Ya, istirqa artinya talabur ruqyah. Sama dengan istighfar. Istighfar artinya meminta ampunan. Sama dengan istirqa artinya talabur ruqyah. Minta untuk diruqyah. Nah, jadi mereka ini tidak minta diruqyah. Kenapa? Nah, disinilah tahqiq tauhid yang sempurna pada mereka. Karena kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keagungan jiwa mereka yang tidak mau merendah kecuali hanya kepada Allah dan keberadaan diri mereka tidak mau terikat hatinya dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Iya. Maka ini tingkat yang sangat tinggi. Iya. Tidak minta untuk diruqyah. Tidak minta untuk diruqyah. Baik. Jadi bahasanya tidak minta diruqyah. Jadi kalau ada yang meruqyahnya dia tidak minta, boleh atau tidak? Boleh aja. Enggak ada masalah, enggak masuk di dalam hadis ini. Atau ada orang lain yang minta. Misalnya saya sakit. Iya. Terus ada orang yang melihat saya sakit. Orang ini dia bilang kepada orang lain, "Tolong ruqyah." Dia meruqyah saya enggak ada masalah, saya enggak minta. Jelas ya? Karena orang lain yang meminta. Dan itu enggak ada masalah. Dan itu kan pembahasan syafaat. Harusnya seperti itu. Kalau ada saudara kita misalnya yang sakit, perlu diruqyah, jangan membuat dia minta untuk diruqyah. Harusnya ketika melihat dia perlu diruqyah, kita yang menawarkannya. Apa namanya? Kita yang langsung meruqyahnya. Atau kalau tidak, dia kita minta orang lain untuk meruqyahnya. Nah, begitu seharusnya. Baik. Dan ini di sini pembahasan la yastarqun, ini masuk di dalam tingkat tahqiq tauhid yang mustahab. Yang dianjurkan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ditinggalkan, ini dari kesempurnaan. Dia di dalam mentahqiq tauhidnya. Baik. Dia tidak minta diruqyah. Wala yaktaun. Dan tidak minta dikai. Ya, kai ini obat ya. Kai ini obat. Ya. Dikenal di kalangan orang Arab. Pengobatan dengan besi panas. Besi panas dipanaskan sampai membara. Nanti setelah itu ditempelkan ke bagian badan tertentu ya sesuai dengan keluhannya, penyakitnya apa. Iya. Dan ini memang kai banyak manfaatnya dari sisi apa namanya kesehatan. Iya, karena itu orang Arab bilang akhirud dawa al-kai. Obat yang paling terakhir adalah kai. Jadi kalau dia disobati ini, sudah diobati itu, sudah obati, tidak mempan, sudah. Terakhir pakai apa? Pakai K. Itu bahasanya orang Arab. Ya, itu memang terbukti ya dalam banyak kasus. Ya, saya juga pernah ada sebagian kawan-kawan yang dia sudah berobat sana sini, ujung-ujungnya dia pakai K, banyak perubahan dengan pakai apa? pakai kay tersebut. Nah, tapi kay di sini dikatakan mereka ini layak tahun. Iya. Layak tahun, mereka tidak minta untuk dikay. Ini sama ya. Tidak minta untuk dikay. Iya. Baik. Layak tahun, kemudian yang ketiga wala yatatayyarun. Iya. Ini dari tiarah. Mereka tidak melakukan tatayur. Ini akan datang nanti ya tentang definisi tatayur itu. Tatayur itu menganggap sial ya dengan sesuatu. Ya, dengan sesuatu apakah terkait dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, waktu maupun tempat. Iya. Menganggap sial dengan sebuah sebab yang tidak ada hal itu di dalam syariat dan tidak ada hubungan sebab akibatnya, itu yang disebut tatayur. Baik, itu akan datang pembahasan khusus nanti di dalam kitab Tauhid ini. Akan datang pembahasannya tentang tiara, tentang tatayur. Kita akan kaji nanti pada tempatnya. Jelas ya? Dan ini banyak ya. Kalau misalnya dia mau melakukan perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan dia lihat orang kecelakaan, oh ini tanda tidak baik, jangan kita perjalanan hari ini, pulang ke rumah ya. Nah, itu masuk dalam apa? Tiara. Kalau tiba-tiba dia sudah berniat melakukan baik, oh saya mau pergi nih, tiba-tiba terdengar suara tokek, wah ini sudah enggak jadi. Atau dia lihat burung hantu hinggap misalnya di atas rumah, wah ini tanda tidak bagus kalau kita buat begini dan begitu. Yang jelas menjadikan sesuatu sebagai tanda, sebagai apa namanya, alamat itu kesialan atau yang semisal dengannya. Baik, itu contoh ya dari tiara. Jadi mereka tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, dan tidak apa, melakukan tiara, tidak melakukan tatayur. Sudah tiga. Dan yang keempat ditutup dengan hal yang paling merupakan dasar pokoknya. Ya tiga ini dasar pokoknya pada yang keempat juga. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ya. Maka di sini disebutkan tentang tawakal. Ya. Tentang tawakal. Baik. Jadi pokoknya dia punya ketergantungan hati kepada Allah. Karena itu tadi saya sebutkan bahwa derajat, bahwa tahqiq tauhid ada derajat, ada dua derajat. Ada derajat wajib dan ada derajat apa? Sunnah. Dari derajat sunnah itu hatinya penuh penyandaran kepada Allah, berlepas diri dari segala selain Allah. Tidak ada keterikatan hatinya kepada makhluk. Itulah tawakal namanya. Kesempurnaan dia di dalam mentahqiq apa? Tawakal ya. Baik. Iya. Kemudian di kelanjutan hadis dikatakan faqama ukasha Ibnu Mihsan. Iya. Radiyallahu anhu faqala ud'ullaha ayya ja'alani minhum. Maka berdirilah Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, iya, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk menjadikan saya ya dari mereka. Jadi Ukasha bin Mihram bin Mihsan berdiri, mohonlah kepada Allah agar saya tergolong kepada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini. Baik. Ini sahabat yang mulia ya, Ukasha ibnu Mihsan. Ya, ibn Hurthan Al-Asadi. Beliau ini dari sahabat yang dahulu masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Dan beliau hadir di Perang Badar. Ya, beliau hadir di Perang Badar. Dan beliau meninggal ya di tahun yang Rasulullah meninggal, di tahun 12 Hijriah, apa namanya? Beliau meninggal di tahun 12 Hijriah. Ya. Di mana beliau meninggal ketika ikut di dalam pasukan Khalid bin Walid memerangi orang-orang yang murtad radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi Ukasyah bin Mihsan berkata, "Ud'ullah ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah menjadikan saya termasuk dari mereka." Iya. Maka ini namanya syafaat. Ini pembahasan syafaat ya. Iya. Dia minta kepada Nabi supaya Nabi mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh kalau Nabi masih hidup. Adapun Nabi setelah Nabi meninggal, enggak boleh ada yang mohon seperti ini. Datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, mohonkanlah saya kepada Allah supaya dijadikan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, kalau dia lakukan itu, dia jatuh dalam syirik akbar. Sebab itulah kesyirikan kaum musyrikin. Bukan kepada Nabi Muhammad mereka berdoa memang dulu. Tapi kepada para nabi yang lain, kepada para malaikat, begitu mereka berdoa. Jelas ya? Baik, jadi ini dibolehkan kalau Nabi masih hidup. Iya. Sebagaimana boleh seorang minta kepada orang lain didoakan, boleh saya minta didoakan oleh orang lain sepanjang orang lain ini masih hidup. Dan orang lain ini berdoa pada hal yang dia mampu memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta minhum." Maka Nabi berkata, "Engkau dari mereka." Iya. Baik. Di sebagian riwayat Al-Bukhari itu di dengan lafaz Allahumma ja'alhum minhum. Ya Allah, jadikanlah dia Ukasyah ini termasuk dari mereka. Termasuk dari mereka. Baik. Jadi dalam sebagian riwayat lagi, Ukasyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya termasuk dari mereka?" Maka kata Nabi, "Na'am." Iya. Nah, ini menunjukkan Nabi dapat wahyu. Ya, bahwa Ukasyah ini termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar faqala, "Ud'ullaha ayja'alani minhum." Kemudian berdirilah seorang laki-laki yang lain, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka, 70 ribu orang ini." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqaka biha Ukasyah." Ukasyah telah mendahuluimu. Ukasyah telah mendahuluimu. Ini uslub Nabi ya. Ya. Jadi kalau Masya Allah ya, berdiri Ukasyah, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk dari mereka. Engkau dari mereka. Ini lagi, engkau dari mereka." Maka semua yang hadir akan berkata seperti itu. Jelas ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu. Ya, terhadap orang ini pun tidak dikatakan iya atau tidak, tapi Nabi hanya berkata, "Kamu sudah didahului oleh siapa?" Ukasyah. Ya. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Ini sudah tertutup, artinya siapapun setelah itu dia sudah didahului oleh siapa? Ukasyah. Ya. Dan ini bagusnya orang yang bersegera di dalam kebaikan. Orang yang bersegera dalam kebaikan itu banyak berkahnya. Segera dalam bertanya, segera dalam respon, segera dalam menyambut. Ya, kalau dia lambat loading, ini yang repot. Ada masalah nanti belakangan. Oh, besok aja. Ya. Oh. Kadang jiwa itu perlu dilatih untuk segera di dalam hal-hal yang baik. Iya. Karena itu Abu Hurairah juga pernah bertanya kepada Nabi sebuah pertanyaan. Nabi berkata, "Saya sudah menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada yang akan bertanya seperti ini kepada saya selain engkau." Jadi Nabi sudah menyangka. Kenapa? Nabi katakan, "Karena hirsika alal ilm." Karena semangat kamu dalam ilmu. Semangat engkau dalam ilmu itu kelihatan dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah. Iya, dan itu dari semangat beliau. Jadi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, juga dalam riwayat yang lain dalam sebuah kejadian, Nabi hamparkan, Nabi berkata, "Siapa yang menghamparkan ridanya, kemudian dia lipat, dia genggam ke dadanya, dia tidak akan lupa." Ya. Dari apa yang dia dengar, dari hadis yang didengar dariku. Maka yang hadir waktu itu cuma Abu Hurairah. Ya. Maka Abu Hurairah pun semenjak itu kalau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau lupa. Tidak pernah beliau lupa. Ya, dan itu pernah diuji Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian orang yang mengujinya. Dia undang Abu Hurairah ke rumahnya. Terus minta diberikan hadith-hadith. Maka ada seorang di belakang tirai menulis. Dia tulis semua hadith Abu Hurairah. Abu Hurairah enggak tahu. Tulis. Ya, tahun depannya diundang lagi Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, tolong hadith-hadith yang kau ceritakan tahun kemarin. Abu Hurairah enggak berkata, apa ya hadithnya ya? Enggak. Abu Hurairah masih ingat yang diceritakan untuk orang ini. Maka Abu Hurairah pun mengulangi hadith itu, dan orang yang mencatat, memeriksa catatannya, tidak ada luput satu huruf pun. Tidak ada luput satu huruf pun. Dan ini menunjukkan ya bahwa para sahabat Nabi itu di dalam hafalan, menjaga hadith-hadith Nabi, luar biasa telatennya mereka dan telitinya dalam menjaga hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini hadith Ukasha bin Mihsan, sisi pendalilannya jelas ya. Sisi pendalilan dari hadith ini, ya jelas apa yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau ingin menerangkan bagaimana tahqiq tauhid itu. Tahqiq tauhid itu ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Ini empat hal dari tahqiq tauhid. Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak melakukan tiara, dan terhadap Rabb-nya mereka selalu bertawakal. Kepada Rabb-nya mereka selalu bertawakal. Baik. Jadi ini selesai tiga dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Iya. Berikutnya kita baca masail yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, fihi masail. Iya. Beberapa permasalahan yang terkandung di dalam bab. Al-ula ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Yang pertama, ya, mengenal kedudukan manusia. Mengenal tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Ya. Baik. Di sini tentang maratibin nas, tingkatan manusia di dalam tauhid, bagaimana itu? Mereka bertingkat. Di antara manusia dalam tauhid ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan di antara manusia yang bertauhid ada yang dihisab tapi dia masuk surga. Dan di antara orang yang bertauhid ada yang kena siksaan, iya, masuk dalam neraka dengan dosa-dosanya. Tapi dia keluar lagi, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Manusia bertingkat-tingkat di dalam hal tersebut. Nah, jadi di sini harus kita pahami bahwa seorang itu ketika dia berjenjang-jenjang bertingkat-tingkat di dalam tingkatan tauhid, maka disinilah terlihat bagaimana kewajiban kita. Kewajiban kita dan keseriusan kita di dalam mempelajari tauhid dan di dalam mengamalkannya. Itu yang menentukan jenjang dan tingkatan. Jenjang dan tingkatan. Baik. Yang kedua, ats-tsaniyatu ma makna tahqiqihi. Makna tahqiq tauhid yang sesungguhnya. Ya. Sudah saya terangkan, tahqiq tauhid apa maknanya di sini? Hah? Takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Membersihkan tauhidnya dari kesyirikan, bidah dan apa? Maksiat. Nah, itu tahqiq wajibnya. Dari pokok kewajibannya. Dan kita sebutkan ada dua derajat dalam mentahqiq tauhid. Ada derajat apa tadi? Wajib, dan ada derajat mustahab. Yang wajib membersihkan dari tiga itu tadi. Dan yang mustahab apa? Bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtila'ul qalb bil ikbali 'ala Allah wal unsi bihi wal inkhila amma siwa. Ya, penuhnya hati dengan kecintaan hanya kepada Allah, menghadap kepada Allah, tenang dengannya dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, ats-tsalitsatu sana'uhu subhanahu ala Ibrahim biqaunihi lam yakun minal musyrikin. Yang ketiga, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau sama sekali tidak tergolong di antara kaum musyrikin. Iya. Baik. Nah, ini permasalahan yang ketiga. Kita harus perhatikan di situ ya. Jadi ini sisi tahqiq tauhid yang ditegaskan oleh penulis. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak tergolong dari kaum musyrikin. Beliau berlepas diri dari kaumnya, kafir terhadap mereka, memusuhi mereka. Beliau mematahkan patung-patung berhala-berhala mereka. Ya. Saya ringkas tadi ya, makna Nabi Ibrahim tidak termasuk dari kaum musyrikin. Beliau berpisah dari kesyirikan dan ahli syirk dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan apa? Badannya. Ya. Baik. Kemudian yang keempat. Ar-rabi'atu thana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Ya. Pujian Allah terhadap para penghulu wali-wali karena keselamatan mereka dari kesyirikan. Nah, ini ayat yang kedua ya. Yang disebutkan oleh penulis walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini ayat di surah Al-Mu'minun, penjelasan tentang sifat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang berimanlah itulah penghulu para wali. Iya. Penghulu para wali. Jadi penghulu para wali itu bukan dari keturunannya. Iya. Bukan dari golongannya. Jelas ya? Kita hormati dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai dari keturunan Nabi, itu bagian dari keimanan, bagian dari ketaatan. Iya. Tapi tidak semua dari keturunan Nabi itu apa namanya mendapatkan dari keutamaan sebagai keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu mendapatkan keutamaan kapan? Kalau mereka ikut jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ikut jalannya Nabi, maka tidak akan bermanfaat untuknya nasab dan keturunan. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam ditegur ketika memohonkan ampun untuk anaknya. Iya. Allah berfirman, innahu laysa min ahlik. Anakmu itu bukan dari keluargamu. Dinafikan. Bukan dari keluarganya. Ya. Padahal ini dari apa namanya? Keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Allah katakan, bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Itu amalan yang tidak salih. Iya. Jadi kalau si anak tidak mengikuti agama ayahnya, agama para nabi, maka tidak ada keturunan yang bermanfaat. Tidak ada nasab. Jelas ya? Baik. Jadi sadatul awliya itu maksudnya kewalian itu bukan dari keturunan, bukan semata keturunan. Tapi kewalian itu diterangkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman lagi bertakwa. Baik. Dan ini dari fikih Syekh ya, rahimahullahu taala, di dalam menjelaskan. Maka sifat orang yang beriman di sini dikatakan walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka ini orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb-nya. Nah, ini terdapat di dalamnya. Jadi kalau dia tidak pernah berbuat kesyirikan, terdapat selamatnya mereka dari kesyirikan. Dan terdapat bahwa mereka ini selalu menghadap kepada Allah, taat kepada-Nya. Dan ini namanya tahqiqut tauhid. Jelas ya? Ini namanya tahqiq at-tauhid. Berikutnya, al-khamisatu. Qaunu tarkir ruqya wal kay min tahqiqit tauhid. Ya, keadaan tentang meninggalkan ruqya dan kay sebagai bagian dari tahqiq at-tauhid. Ya. Jadi di dalam hadis sudah ditegaskan oleh Nabi, humul ladzina la yastarquna wa la yaktauna. Mereka ini yang tidak minta di ruqya dan tidak minta di kay. Nah, kita lihat ya, dua hal ini kenapa dikatakan meninggalkannya dari tahqiq tauhid? Iya. Karena kalau dia minta di ruqya, minta di kay, itu artinya hatinya itu berpaling kepada selain Allah. Berpaling kepada selain Allah. Iya. Maka meninggalkan ruqya dan kay itu masuk di dalam tahqiq tauhid karena dia mengantar seorang hamba untuk selalu bergantung dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini makna kenapa meninggalkan ruqyah dan kay termasuk dari tahqiq tauhid. As-sadisatu qaulul jami' li tilkal khisal huwa tawakkul. Yang keenam, yang menyatukan seluruh sifat tersebut, al-jami', dasar pokok yang mencakup ya seluruh apa namanya sifat yang disebutkan dalam hadis adalah tawakal. Karena ada tiga. Ya, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Yang kedua tadi apa? Wala yaktaun, tidak minta dikai. Yang ketiga? Wala yatatayyarun. Tiga hal ini yang mengumpulkannya apa? Dasar pokok yang mengumpulkannya, nah ini yang keempat. Kepada Rabbnya mereka tawakal. Nah, jadi tawakal itu yang mengumpulkannya. Iya. Jadi mereka meninggalkan tiga hal ini karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau as-sabi'atu umku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amal. Kedalaman ilmu para sahabat atas pengetahuan mereka bahwa mereka tidak akan menjangkau hal tersebut kecuali dengan amalan. Iya. Jadi para sahabat di sini tahu bahwa untuk menjadi 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu pasti dengan amalan. Maka mereka berbicara apa amalan yang dilakukan. Ada yang mengatakan karena mereka bersahabat dengan Nabi, ada yang mengatakan karena mereka dilahirkan sebagai Muslim dan tidak pernah berbuat kesyirikan, dan disebutkan hal yang lainnya. Ya, baik. Ini jelas ya. Ini kaidah dalam hidup. Karena itu sebagian orang subhanallah, sebagian dari manusia, dan ini cara dari kalangan orang-orang yang menyimpang, menyesatkan orang-orang awam, orang-orang umum itu kadang digambarkan masuk surga itu instan sekali. Iya. Cari saja ada orang keturunan Nabi, bawa air, biar dia cuci tangan di situ, kamu minum airnya, kamu aman. Ya, dijamin masuk surga. Hah? Cari saja dari seorang syekh, ya nanti syekhnya doakan kamu berkah, ya sudah, aman, kamu masuk surga. Jelas ya? Ya sampai perayaan-perayaan Maulid itu kita lihat ya, ada sebagian orang tidak pernah dia sholat, tidak pernah kelihatan di masjid. Ya hari Maulid aja dia kelihatan. Seakan-akan itu cukup untuknya menggugurkan semua kesalahannya pada tahun yang sudah berlalu. Ya ini tidak dikenal ya di kalangan generasi awal umat Islam ini. Seorang yang inginkan surga itu harus ada amalan. Harus ada amalan yang dia lakukan. Nah, disinilah pentingnya seorang belajar dan menuntut ilmu. Ya. Baik. Kemudian yang ke 8, ats-tsaminatu hirsuhum 'alal khair. Kesungguhan mereka terhadap amalan kebaikan. Ya. Karena mereka para sahabat ini bertanya, apa amalan yang mereka lakukan untuk dapatkan pahala itu? Mereka memperbincangkannya. Ya. Setelah itu, setelah Nabi keluar, mereka bertanya kepada Nabi. Ini menunjukkan hirs, semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semangat mereka bukan di kasus ini saja, di banyak kasus. Seperti itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian at-tasi'atu yang ke 8, afwan yang ke 9, fadilatu hadhil ummati bil kamiyati wal kaifiyah. Keutamaan umat ini secara kuantitas dan kualitas. Iya. Keutamaan umat ini dari sisi kuantitas, di mana penduduk surga kebanyakannya dari umat Islam. Itu dari sisi kuantitas. Adapun dari sisi kualitas, dari sisi kefianya, di antara umat ini ada yang masuk surga 70 ribu orang tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Jadi dia gabungkan dua hal. Yang pertama dari sisi kuantitas, yang masuk surga kebanyakannya adalah siapa? Umat Islam. Dari sisi kualitas, yang masuk surga ini bukan sembarangan. Ya. Yang masuk surga ini di tengah mereka ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini tidak ada di umat yang lain. Jadi umat ini ya diutamakan oleh Allah dari dua sisi. Dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas. Baik, ini makna ucapan penulis. Yang ke-10, al-ashiratu fadilatu ashabi Musa alaihissalam. Iya. Keutamaan para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Ya, di mana pengikut Nabi Musa itu adalah umat yang terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang subhanallah Bani Israel itu banyak ya jumlahnya. Mereka itu umat. Dan setiap kali ada nabi meninggal ganti lagi nabi setelahnya. Iya. Karena itu mereka umat yang banyak Bani Israel. Baik, al-hadiyata asyrata ardul umami alaihi sallallahu alaihi wasallam, penampakan seluruh umat-umat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di mana ditunjukkan kepada beliau bagaimana umat-umat itu datangnya pada hari kiamat. Datangnya pada hari kiamat. Baik. Dan ini kejadian subhanallah itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Iya. Pernah beliau minta kepada siapa? Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka kata Nabi, hasbuk. Ya cukup sampai situ saja. Kata Ibnu Mas'ud, saya angkat kepala saya dan saya lihat mata beliau berlinang. Bagaimana keadaan engkau ya Nabi Muhammad ketika kami datangkan setiap umat dengan saksinya dan kami datangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka, terhadap umatmu. Iya. Maka ini dari hal yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harusnya di tengah umatnya juga menjadi hal yang hendaknya selalu dia ingat, memberi rasa takut di dalam hati. Ya, bagaimana keberadaan kita ketika kita datang pada hari kiamat, Nabi yang menjadi saksi. Iya. Nabi yang menjadi saksi dan setiap orang akan ditanyakan bagaimana dia menjawab dakwah dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dia mengamalkan dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ats-tsaniyata asyrah, yang ke-12, anna kullu ummatin tuhsyaru wahdaha ma nabiyha. Yang ke-12, setiap umat akan dikumpulkan bersama nabi mereka. Iya. Setiap umat akan dikumpulkan bersama nabinya. Karena di dalam hadis, orang itu nabi yauma khurrat, saya melihat nabi bersamanya sekelompok orang. Wa ma'ahu an-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, seorang nabi bersama dia seorang laki dan dua orang. Iya. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, seorang nabi tidak ada yang bersamanya. Ya. Jadi maksudnya setiap nabi kalau ada umatnya, maka umatnya pasti dikumpulkan bersama nabinya. Dan ini dari hal yang menunjukkan kebenaran para nabi. Para nabi itu akan selalu ditampakkan kebenarannya. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dikuatkan dengan berbagai mukjizat, tanda-tanda kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat akan ditampakkan kebenarannya para nabi. Dari dikumpulkannya, ditinggikan kedudukannya. Dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di pada mahsyar, setiap nabi punya telaga. Setiap nabi punya telaga. Umat itu hanya minum dari telaga nabinya. Kalau dia minum di sebuah telaga itu bukan dari telaga nabinya, maka dia akan diusir, disuruh pergi ke telaga nabinya. Sebagaimana dia akan datang, dikumpulkan bersama nabinya. Maka akan ditampakkan kebenaran para nabi. Baru kelihatan orang-orang kafir sadar pada hari itu. Kebenaran nabi yang dulunya mereka dustakan sehingga bertambah kesengsaraan kesedihan terhadap mereka. Kemudian yang ke-13, ats-tsalitsata asyrata qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya orang yang menyambut seruan para nabi. Iya, karena nabi berkata ada yang pengikutnya hanya satu dan dua orang. Iya, maka di antara para nabi itu subhanallah sedikit dijawab oleh umatnya. Tapi itu bukan hal yang membuat seseorang itu bergeming dari kebenaran, bukan hal yang membuat seseorang itu surut dari mengikuti agama yang lurus. Ya. Dan ini semuanya pelajaran untuk kita semua. Ar-rabi'ata asyara anna man lam yujibhu ahad ya'ti wahdahu. Yang ke-14 bahwa nabi yang tidak seorang pun menyambut seruannya, dia akan datang sendiri. Iya. Dan ini jelas ya. Di hadis seorang nabi datang tidak ada seorang pun bersamanya. Al-khamisata asyrata thamratu hadzal ilm. Iya. Wa huwa adamul iktirari bil kathrah wa adamuz zuhdi fil qillah. Yang ke-15 hasil dari ilmu ini, ini manfaat buahnya yang kita petik dari pelajaran hadis ini, bahwa tidak boleh seorang itu terpedaya dengan jumlah yang mayoritas. Jangan karena dia banyak, oh ini kita apa namanya benar karena kita banyak, dia merasa bangga dengan hal tersebut. Ya, sebagaimana dia tidak zuhud dengan sedikit. Oh, kalau sedikit, wah saya enggak, kayaknya saya ragu dengan hal yang seperti ini. Saya, dia jangan tertipu dengan hal yang banyak, jangan punya dia zuhud pada hal yang sedikit. Iya. Baik, pengikut para nabi itu tidak seperti itu. Mereka yang mengikuti para nabi, mereka tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Sebagaimana mereka juga tidak bergeming dengan jumlah yang sedikit. Baik. Kemudian berikutnya. As-sadisata asyrata ar-ruhsatu fi ar-ruqyah min al-ain wal huma. Ya, keringanan hukum untuk melakukan ruqyah terhadap penyakit ain dan sengatan. Ya. Ini dua penyakit ya, penyakit ain, penyakit yang menimpa seseorang karena pandangan mata yang hasad. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sahih Muslim, al-ainu haqqun lo anna syai'an sabaqal qadar la sabaqatul ain. Ain itu adalah hak. Andai kata ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itu akan mendahuluinya. Ain akan mendahuluinya. Maksudnya semuanya dengan takdir Allah. Ya, semuanya dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, tapi ain itu adalah benar hak. Benar adanya. Benar adanya. Maka kalau ada orang yang tertimpa penyakit ain, maka itu caranya diruqyah. Iya, caranya diruqyah. Ada sebagian syekh yang bercerita bahwa dia dulunya itu kalau hadir dia di majelis, dia tidak perlu bawa banyak buku. Dari apa yang dia ini, dia bisa hadirkan. Dia bisa bicara dengan rapi. Iya. Tapi setelah itu, dia tidak bisa seperti itu. Ya, kalau dia mau masuk ceramah, dia harus catat baik-baik dulu. Dia susun poin-poinnya. Maka dia membaca dari bacaan. Ya, dia baca dari bacaan. Nah ini setelah itu dia sadari bahwa dirinya kena ain. Dirinya kena ain. Makanya dia banyak, apa namanya, meruqyah dirinya dan alhamdulillah banyak hal yang baik diantara hal tersebut. Ya, dan saya juga pernah diceritakan oleh sebagian ikhwan bahwa Syekh Hamad Al-Ansari, ahli hadis di kota Medina, beliau itu sudah tua tapi matanya tajam sekali. Orang tua tapi matanya tajam sekali. Suatu hari beliau di Masjid Nabawi, katanya membaca Al-Quran dari mushaf kecil. Dari mushaf kecil. Ini orang tua, bacanya pakai apa? Mushaf kecil. Ya. Maka ada yang berkata kepadanya, kamu ini tajam sekali pandangan matamu. Nah, semenjak itu katanya syekhnya akhirnya gak bisa dia melihat. Kecuali pakai kacamata. Nah, ini disangka kemungkinan kenapa? Kena ain tersebut. Jelas ya? Jadi ada hal yang seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, maka caranya adalah apa? Diruqyah, dibacakan Al-Quran. Atau kalau tidak, kalau orang yang disangka misalnya menimpakan ain itu diketahui, ya diminta untuk mandi, dan dari bekas mandinya dimandikan kepada orang yang terkena ain, maka itu insya Allah ta'ala akan menghilangkannya. Baik. Jadi ini terkait dengan ain. Al-huma artinya sengatan. Ya. Kalau tersengat sel jengking, itu diruqyah. Seperti kisah ya, sahabat yang meruqyah kepala desa, kepala kampung yang tersengat kali jengking. Ya, maka hanya dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Ya. Sembuh dari apa? Sengatan kali jengking tersebut. Maka ini dua hal, memang paling bagus, obatnya yang paling bagus adalah apa? Adalah diruqyah. Baik. Kemudian Ya, ini masih ada beberapa masail ya. Kita lanjutkan saja di sesi berikutnya setelah sholat duhur. Baik. Untuk sementara saya berkata sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.